gimana? Mau dimulai? Lagi? Udah? Mau الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم وبابا إبو إبو ركان ركان sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bersua di majelis ilmu yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan salah satu dari rangkaian ibadah kita, karena ibadah bukan hanyalah salat, bukan hanya berpuasa, bukan hanya membayar zakat. Untuk ilmu juga merupakan ibadah. Dan sebagaimana yang telah diumumkan, topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang Khadijah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia merupakan Ummul Mukminin, ibu kaum mukminin yang pertama. Dialah Khadijah radhiyallahu taala anha, wanita teladan yang sepantasnya diikuti oleh para ibu-ibu, para istri-istri, untuk melihat bagaimana teladan yang banyak yang diberikan oleh Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Oleh karena itu pembahasan kita sebenarnya seputar tentang sejarah, ya, dan mempelajari sejarah. Sejarah Islam, terutama sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan perkara yang penting. Oleh karenanya sebagian salaf mengatakan fil maghazi ilmu dunia wal akhirah, bahwasanya dalam sejarah, mempelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada ilmu dunia dan ada juga ilmu akhirat. Ilmu yang mengajarkan tentang bagaimana praktek kehidupan dunia yang benar, kehidupan rumah tangga Nabi, kehidupan politik Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan keluarga negaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Seluruh kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan pendidikan. Demikian juga ilmu akhirat. Dengan pelajari sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan teringat akan akhirat, sehingga kita tidak lalai dan menyangka bahwasanya kita akan hidup selamanya di dunia ini. Dunia ini hanyalah sebentar dan kita semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena sebagian salaf mengatakan, kunna nu'allim, sungguhnya kami dahulu mengajarkan al-maghazi kama nu'allimu surah min al-Quran. Kami mengajarkan ilmu tentang sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana kami mengajarkan Al-Quran, surat-surat dalam Al-Quran, yang menunjukkan bagaimana ihtimam mereka, perhatian mereka terhadap ilmu sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita perhatikan sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keistimewaannya, seluruh rangkaian kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau kecil sampai beliau diangkat menjadi Nabi, perjalanan hidup beliau seluruhnya penuh dengan pelajaran. Berbeda kalau kita pelajari sejarah sebagian tokoh-tokoh terkenal. Kita mempelajari mungkin hanya sebagian sisi dari tokoh tersebut. Sebagian sisi dari tokoh tersebut mungkin di masa kepemimpinannya atau di masa mudanya. Adapun Nabi SAW dari awal sampai akhir sampai meninggal beliau, seluruhnya penuh dengan pelajaran. Oleh karena kita dapati betapa banyak buku sirah nabawiyah yang ditulis tentang Nabi SAW dan tidak pernah habis. Setiap buku sirah memiliki keistimewaan tersendiri. Buku sirah yang ini tidak mencukupi dari buku sirah yang lain. Kenapa? Karena begitu hebatnya pelajaran yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hidup beliau. Dan sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan contoh praktek nyata, praktek di lapangan kalau istilah kita, dari sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali pada topik utama kita, tentang Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur berapa? 25 tahun. Sementara Khadijah bintu Khuwailid umur beliau berapa? 40 tahun. Ada khilaf di antara para ulama tentang berapa umur Khadijah radhiyallahu taala anha tatkala menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan umur Khadijah 28 tahun. Ada yang mengatakan umur Khadijah 40 tahun. Yang mengatakan umur Khadijah 28 tahun, mereka berdalil dengan sebuah riwayat, tapi riwayatnya lemah juga. Dan mereka berdalil dengan bahwasanya Khadijah setelah menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melahirkan sekitar 6 orang anak. 6 atau 7 ada khilaf, tapi yang jelas ada 6 orang anak dilahirkan oleh Khadijah. Yaitu siapa saja? Abdullah, kemudian Qasim, kemudian ada siapa? Ruqayyah, Ummu Salamah, Zainab, dan juga ada Fatimah radhiyallahu taala anha. Yang kalau seandainya umur Khadijah 40 tahun tatkala menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka secara kesehatan sulit bagi Khadijah untuk melahirkan 6 orang anak. Ini pendapat sebagian ulama. Sehingga mereka mengatakan Khadijah masih juga muda tatkala itu, umur berapa? 28 tahun. Tetapi pendapat yang masyhur di kalangan ahli sejarah, Khadijah radhiyallahu anha tatkala menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah seorang janda dan telah menikah dengan beberapa lelaki sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umur Khadijah tatkala itu adalah 40 tahun. Dan ini pendapat yang lebih masyhur di kalangan para ulama. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu sejarah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah. Karena Khadijah kagum dengan sifat amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdagang dengan pekerja Khadijah yang bernama siapa? Maisarah. Maisarah laki-laki atau perempuan? Laki ya. Di Indonesia Maisarah perempuan. Jadi Maisarah itu laki-laki yang menemani Nabi SAW berdagang dan menceritakan bagaimana sifat amanah Nabi SAW. Akhirnya Khadijah pun suka dengan Nabi dan menikahlah. Terjadilah pernikahan antara Nabi SAW dengan Khadijah. Nabi SAW berumur 25 tahun, sementara Khadijah berumur sekitar 40 tahun radhiyallahu ta'ala anha. Dan pernikahan mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup bersama Khadijah selama 25 tahun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpoligami. Rasulullah SAW tidak berpoligami. Dia mencukupkan pernikahannya dengan Khadijah radhiyallahu taala anha saja. Ya. Rasulullah SAW sama sekali tidak berpoligami. Yang menunjukkan bahwasanya benar-benar Khadijah adalah seorang istri yang setia dan seorang istri yang bisa melayani suaminya dengan baik, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencukupkan Khadijah sebagai istri ini tidak perlu berpoligami. Padahal adat orang Arab tatkala itu mereka sering berpoligami, bahkan apalagi di masa jahiliyah ada yang istrinya sampai 10, ada yang sampai 20, ada yang lebih daripada itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menikah dengan Khadijah masih di masa jahiliyah. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis menyebutkan cintanya yang sangat besar kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Sampai-sampai setelah wafatnya Khadijah, Rasulullah SAW masih sering menyebutkan tentang cintanya kepada Khadijah. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu kepada Khadijah. Padahal Khadijah telah meninggal dunia. Padahal Aisyah adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi SAW di antara istri-istri beliau yang hidup. Jadi diketahui oleh para sahabat bahwasanya Aisyah adalah wanita yang paling dicintai oleh Nabi SAW di antara istri-istri Nabi yang masih hidup. Oleh karena itu, ketika Nabi SAW sakit parah, beliau selalu berkata, Aina ana godan, aina ana godan. Besok saya menginap di rumahnya siapa? Yuridu yawma Aisyah. Beliau ingin menginap di rumah Aisyah. Akhirnya istri-istri Nabi yang lain, seharusnya jatah nginapnya berpindah dari satu kemudian ke tempat yang berikutnya. Sampai istri Nabi berapa? 9. Kalau kita sih berputar satu di rumah satu saja, karena istri kita cuma satu. Nabi SAW berpindah dari rumah satu, yang satu ke rumah yang kedua, dan seterusnya. Akan tapi kalau beliau sakit parah, beliau minta izin untuk menetap di rumah Aisyah saja. Sehingga istri-istri yang lain pun setuju dan biarkan Aisyah, Rasulullah SAW menetap di rumah Aisyah sampai Rasulullah SAW meninggal di rumah Aisyah. Dan kecintaan Nabi SAW kepada Aisyah juga diketahui oleh para sahabat yang lain. Sampai-sampai para sahabat, kalau ingin memberi hadiah kepada Nabi, mereka nunggu Nabi kalau lagi nginap di rumah Aisyah. Kalau Nabi lagi nginap di rumahnya Ummu Salamah, kemudian atau rumahnya Zainab, atau rumahnya Hafsah, para sahabat tidak memberi hadiah. Kapan dikasih hadiah? Tatkala Nabi lagi di rumah Aisyah. Karena mereka tahu, Nabi SAW tatkala lagi menginap di rumah Aisyah, hati beliau berbinar-binar. Dan ini pas waktu yang cocok untuk diberikan apa? Hadiah. Sehingga istri-istri Nabi lain protes. sampaikan kepada para sahabat, kalau mau kasih hadiah jangan tunggu di rumah Aisyah, di mana saja Nabi berada, kasihkan hadiah. Ini saya ingin menjelaskan tentang kecintaan Nabi kepada Aisyah yang sangat luar biasa. Meskipun demikian, Aisyah cemburu kepada Khadijah yang sudah meninggal dunia. Bahkan Khadijah, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Maghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla maghirtu ala Khadijah wa ma ra'aytuha." Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Saya tidak pernah cemburu kepada seorang pun dari istri-istri Nabi sebagaimana cemburuku kepada Khadijah radhiyallahu taala anha." Padahal saya tidak pernah melihat Khadijah radhiyallahu taala anha. Rupanya aku, sampai kata Aisyah mengatakan, sampai-sampai aku mungkin berkata kepada Nabi SAW, aku berkata kepada Nabi SAW, seakan-akan, ya, tidak ada wanita di atas muka bumi ini kecuali Khadijah. Karena Nabi SAW selalu ingat kepada Khadijah. Bahkan sepeninggal Khadijah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, rupanya yadahu syah, bahkan Nabi SAW karena cintanya kepada Khadijah, Rasulullah SAW menyembelih kambing, kemudian Rasulullah SAW menjadikan kambing tersebut dipotong-potong, saya ba'atuha ala sada'iqi Khadijah. Kemudian Nabi SAW bagi-bagikan kambing tersebut kepada sahabat-sahabat Khadijah. Karena Rasulullah SAW ingat kepada istrinya. Ini yang membuat Aisyah cemburu kepada Khadijah, padahal Khadijah sudah meninggal dunia. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, kana Nabi SAW tidak zakara Khadijah asna alaiha. Kalau Nabi SAW menyebut tentang Khadijah, maka Nabi mesti memuji Khadijah. Fa'ahsalah sana, bahkan Nabi memujinya dengan pujian yang sangat tinggi. Sampai-sampai Aisyah cemburu. Sampai Aisyah mengatakan, ma'akhsara antazkuraha. Terlalu sering kau menyebut Khadijah wahai Rasulullah SAW. Sungguhnya Khadijah itu hamra ushidab. Khadijah itu wanita yang tua, yang jompo, yang sudah tidak punya gigi. Ini Khadijah, Aisyah apa? Cemburu sampai menyebutkan bahwasanya istri Khadijah yang sering kau sebut-sebut itu tidak punya gigi. Sudah apa? Sudah tua, sudah ompong. Sudah 60 tahun, sekitar 60 tahun lebih. Qad abdalakallahu biha khairan minha. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, Allah sudah gantikan dengan istri yang lebih baik daripada Khadijah. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, ma'abdalani Allahu khairan minha. Allah tidak pernah menggantikan istri yang lebih baik daripada Khadijah. Fa innaha amanat bi innaka farabiyan nas. Sungguhnya Khadijah beriman kepadaku tatkala orang-orang kafir kepadaku. Wa saddaqatni, dan Khadijah membenarkan aku hina kadzabaniyan nas, tatkala orang-orang mendustakan aku. Wa wasadni bi maliha, dan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha membantuku dengan hartanya. Warazakani Allah min waladiha, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan aku anak-anak dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi Aisyah sampai cemburu kepada Khadijah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sering memuji Khadijah radhiyallahu taala anha. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah berkata di depan Aisyah yang sedang cemburu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, qad ruziqtu hubbaha." Sungguhnya Allah telah menganugerahkan cintaku kepada siapa? Khadijah. Jadi cinta kepada Khadijah itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwasanya cintanya Nabi kepada Khadijah itu merupakan keutamaan, kemuliaan, sampai dia bisa mencintai Khadijah. Para ulama menyebutkan sebab-sebab kenapa Rasulullah SAW mencintai Khadijah radhiyallahu taala anha, sampai Rasulullah SAW tidak berpoligami, karena Khadijah radhiyallahu taala anha memiliki sifat-sifat yang sangat mulia. Di antaranya, ikhwani fillah wa tijibin adzani Allah wa yakum, ya, dan saya harap para ibu-ibu sekalian memperhatikan sifat-sifat Khadijah ini, supaya bisa tertular sifat-sifat tersebut dan bisa membahagiakan para bapak-bapak yang penuh harapan bisa mendapatkan istri-istri yang sangat salehah. Bagaimana para wanita juga, para ibu-ibu juga berharap memiliki para suami yang saleh. Di antara sifat-sifat Khadijah yang buat Nabi SAW sangat cinta kepada Khadijah, itu Khadijah radhiyallahu taala anha, ya, adalah wanita yang menenangkan hati Nabi SAW dalam tatkala Nabi SAW sedang gundah gulana. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, di awal dari Sahih Al-Bukhari dalam kitab Badil Wahyu, tatkala Nabi SAW pertama kali turun wahyu, Nabi SAW tatkala itu lagi di Gua Hira. Kemudian datanglah Malaikat Jibril dengan bentuknya yang asli, bentuknya yang sangat dahsyat, yang kita tahu bentuk malaikat sangat luar biasa, Malaikat Jibril terutama, yang dia memiliki sekitar 600 sayap. Jika satu sayapnya dibuka, sadal ufuk. Jika satu sayap Malaikat Jibril dibuka, juga maka akan menutup cakrawala. Ini kita harus beriman kepada adanya malaikat. Kalau jin saja yang tidak kita lihat dan kita rasakan, ya terkadang rasa adanya jin, ya malaikat, ya makhluk yang mulia yang Allah ciptakan, ya mereka bertingkat-tingkat, ya bentuk mereka di antaranya malaikat Jibril alaihissalam memiliki bentuk yang sangat dahsyat dengan 600 sayap. Ketika itu dilihat oleh Nabi SAW makhluk yang sangat dahsyat ini yang tidak pernah dilihat oleh Nabi sebelumnya. Kemudian malaikat Jibril turun, kemudian menyuruh Nabi SAW untuk membaca surat Al-Alaq. Iqra', wahai Muhammad, iqra' bacalah. Kata Nabi SAW, ma'a ana biqari, saya tidak bisa baca. Faghattani qattan syadidan hatta balagha minal jubun. Kata Nabi SAW, maka malaikat Jibril pun memelukku dengan pelukan yang kuat sampai-sampai aku sesak nafas, kata Nabi SAW. Fa'arsalani, kemudian malaikat Jibril melepasku. Malaikat Jibril berkata lagi, iqra' bacalah Muhammad. Kata Nabi SAW, ma'a ana biqari, saya tidak bisa baca. Sampai tiga kali bacalah. Kata Nabi SAW, ma'a Nabi Qari, saya tidak bisa baca. Akhirnya Malaikat Jibril itu menuntun Nabi SAW, ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Setelah itu Nabi SAW turun dari Gua Hira dengan penuh ketakutan, baru saja melihat makhluk yang sangat dahsyat. Maka dia pun lari bertemu dengan istrinya Khadijah radhiyallahu ta'ala yang sangat dia cintai. Dengan penuh ketakutan bergetar pundak beliau, sampai beliau berkata, ini khasyitu ala nafsi, sungguhnya saya khawatir, saya terkena sesuatu. Disebutkan oleh sebagian ulama, Nabi mengatakan, saya takut kalau saya ini gila. Ya karena melihat makhluk yang aneh. Jangan-jangan saya ini gila. Ini Rasulullah SAW sedang gundah gulana. Lihat bagaimana peran seorang istri yang soleha seperti Khadijah radhiyallahu ta'ala. Khadijah langsung menenangkan suaminya. Khadijah mengatakan, kallahu wahi abshir, la yukhzikallahu abada, wahai suamiku. Demi Allah, bergembiralah. Allah makinakan engkau wahai suamiku, sementara engkau wahai Muhammad suamiku senantiasa bersilaturahmi. Watas dukul hadith, engkau selalu jujur dalam berkata. Watah minul kaya, dan engkau selalu membantu, ya, membantu orang-orang yang membutuhkan. Watah sibul mahdum, bahkan engkau mencarikan harta terus kau berikan kepada orang yang tidak memiliki harta. Watah kribat, dan engkau senantiasa menjamu tamu. Watah inu ala nawaibil haq, dan bahkan engkau selalu membantu orang yang terkena musibah. Engkau memiliki sifat-sifat yang mulia seperti ini, tidak mungkin akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup itu, Khadijah radhiyallahu taala segera membawa Nabi SAW kepada saudara yang bernama Warqa bin Nawfal, mengabarkan tentang apa yang dialami oleh suaminya agar dikenangkan oleh Warqa bin Nawfal, yang tertulis seorang pendeta tapi dia beriman kepada Nabi SAW setelah itu. Ya. Kemudian dia pun menasihati Nabi SAW, menenangkan hati Nabi SAW. Lihat bagaimana usaha Khadijah. Dia berusaha dengan ucapan menenangkan hati suaminya, menaikkan hati suaminya agar tidak rendah dan tidak khawatir, kemudian dibawa kepada seorang yang alim agar bisa menenangkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sifat yang mulia yang diberi oleh Khadijah radhiyallahu anha. Tidak sebagaimana sebagian istri-istri zaman sekarang dan juga zaman dulu, yang subhanallah kalau suaminya datang dengan penuh kesulitan, malah terkadang semakin diperberat urusannya. Wahai istriku, tadi Abu Fulan, Bapak Fulan kok marah sama saya. Ya, kalau seorang istri yang baik ya sahabat suamiku, itu namanya kehidupan, namanya pergaulan seperti itu. Tapi kalau istri yang kurang bagus, ya memang begitu bapak itu kurang ajar. Bukan istrinya juga kurang ajar, bukan cuma suaminya. Akhirnya sang suami tambah panas ya. Nah, jangan seperti itu. Lihat bagaimana Khadijah radhiyallahu anha berusaha menghilangkan beban yang dirasakan oleh sang suami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh hartanya. Membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh hartanya. Oleh karena Nabi mengatakan wasatnya bimaliha. Khadijah radhiyallahu anha ya membantuku dengan hartanya tatkala orang-orang tidak membantu saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah yang di atas derajat kaya, dan ternyata hartanya seluruhnya dia infakkan untuk perjuangan suaminya. Apa yang dipikul oleh Nabi SAW menjadi beban dakwah juga dipikul oleh Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dia berusaha mengkokohkan suaminya untuk terus berdakwah, menenangkan hati suaminya. Ya. Inilah ya, istri yang soleha yang berusaha mendukung perjuangan suaminya. Bukan malah menjatuhkan suaminya, bukan malah menghalangi suaminya. Ya, kita dapat di sebagian istri kalau suaminya mau ikut pengajian malah dihalang-halangi. Dia dapat ngaji terus, lah, yaudah kita jalan-jalan. ngaji cuma seminggu sekali kok ngaji terus. Kalau ngaji tiap hari ngaji terus, ngaji cuma seminggu sekali terkadang dia ulangi. Jadi kapan kita mau ngaji akhirat? Mau ngaji cuma seminggu sekali katanya kebanyakan. Kalau ingin ngaji sebulan sekali, apalagi ngaji sebulan sekali, terus kapan kita mau ingat akhirat? Kalau tiap minggu itu pengajian dilarang, kemudian kita malah ajak untuk berjalan-jalan. Sisihkan waktu untuk mengingat akhirat. Ya, karena kita semua tidak akan, bagaimanapun kita berusaha, bagaimanapun kita mengumpulkan harta, tidak akan ada yang kita bawa seluruh harta itu. Semuanya akan kita tinggalkan. Yang kita bawa hanya amalan soleh yang kita lakukan, dan akan kita bawakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditimbang dan dihisab. Di antara sifat Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, disebut oleh para ulama, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha selama hidup bersama Nabi SAW tidak pernah mengangkat suaranya. Tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan suaminya. Ini sifat mulia Khadijah radhiyallahu ta'ala. Oleh karenanya disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya dia akan masuk dalam surga. Suatu saat datang malaikat Jibril menemui Nabi SAW dan Nabi di rumah Khadijah. Kemudian Khadijah masih di luar rumah, sedang menuju rumah, terlambat datang. Maka kata Jibril kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hadi Khadijah qad atatka. Ini Khadijah sedang berjalan menuju engkau. Ma'aha ina'un fihi idamun au ta'amun au syarabun. Dan Khadijah sedang datang bawa sebuah tempayan isinya kuah daging atau minuman atau makanan. Sekarang sedang datang menuju engkau. Fa'ila atatka, jika dia datang kepada engkau, faqra alaiha salam min rabbiha. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, sampaikanlah kepada Khadijah salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Rabbnya. Wa minni, dan juga salam dariku, Malaikat Jibril. Wa basyirha bi baitin fil jannah, dan kabarkanlah kepada Khadijah tentang istana di surga yang akan dia masuk. Min qasabin la sahaba fihi. Kata Jibril alaihissalam, kabarkanlah kepada dia tentang suatu istana dari surga yang terbuat dari qasab. Qasab adalah lu'lu', apa namanya? Mutiara. Jadi istana yang disediakan oleh Allah untuk Khadijah adalah terbuat dari mutiara. Kemudian dan dalam rumah tersebut, kata Jibril, la sahaba fihi wala nasab. Bahwasanya istana tersebut tidak ada suara hiruk pikuk dan tidak ada rasa letih. Sebagian ulama menafsirkan kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Khadijah sebuah istana yang tidak ada suara hiruk pikuk, karena Khadijah radhiyallahu taala anha selalu nurut kepada suaminya. Selalu nurut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan oleh Nabi, Khadijah nurut. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak perlu mengangkat suaranya. Tidak perlu mengangkat suaranya. Apalagi Khadijah sampai mengangkat suaranya di hadapan suaminya. Karena Khadijah tidak pernah mengangkat suaminya apalagi dia tidak pernah mengangkat suaranya, maka Allah memberi balasan al-jazak bijinsil amal, balasan di surga sesuai dengan amalan di dunia. Karena dia senantiasa merendahkan suaranya di hadapan suaminya, maka di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia surga yang tenang, yang tidak ada suara hiruk pikuk dalam surga tersebut. Kemudian kata Jibril alaihissalam, wala nasab, dan tidak ada rasa letih. Tidak ada rasa letih dalam surga tersebut. Sebagaimana menyebutkan kenapa demikian, karena Khadijah radhiyallahu taala anha bersabar dalam mendidik anak-anak yang berjumlah 6 orang. Dia bersabar dalam mendidik anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kemudian besar, sehingga akhirnya beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu juga bagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha, yang sifat-sifat Khadijah yang mulia yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada Khadijah. Ya, selain yang telah kita sebutkan tadi, juga Khadijah radhiyallahu taala adalah orang wanita pertama yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengatakan, "Amanat bi innaka farabiyan nas." Khadijah beriman kepadaku tatkala seluruh orang kafir kepadaku. Dikarenanya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan betapa besar pahala yang diraih oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Kenapa? Dialah wanita yang pertama kali mencontohkan suri teladan dalam masalah keimanan. Oleh karenanya seluruh orang setelah Khadijah yang meniru Khadijah, pahala mereka juga lari kepada Khadijah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man dalla ala huda falahu mithlu ajri fa'ili." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, kemudian diamalkan oleh orang lain, maka pahala juga mengalir kepada yang memberi petunjuk. Dan kalau Khadijah adalah wanita yang pertama kali beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh pahala orang yang beriman setelah Khadijah juga lari kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, maka tidak ada yang mengetahui bagaimana besarnya pahala yang diraih Khadijah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sama dengan Abu Bakar. Abu Bakar adalah lelaki pertama kali yang masuk Islam. Oleh karena seluruh lelaki yang masuk itu akan mengalir kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, karena dia yang pertama kali mencontohkan masalah keimanan. Inilah para hadirin rahmatillahi Allah subhanahu wa taala, hal-hal yang menyebabkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada istrinya Khadijah radhiyallahu taala, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup selama 25 tahun yang tidak pernah berpoligami. Bahkan tatkala 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah meninggal dunia. Pas juga kebetulan dengan meninggal pamannya Abu Thalib, maka dikenal oleh ahli sejarah dengan tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih tatkala istri yang sangat beliau cintai Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Al-kisah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ingat kembali kepada Khadijah tatkala terjadi perang Badar. Karena sebuah kalung yang dipakai oleh Khadijah dan mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Dia tahu tatkala terjadi perang Badar. Saya ingin menceritakan tentang kisah kalung tersebut, kenapa sampai membuat Nabi ingat kepada Khadijah. Tatkala terjadi perang Badar, terjadilah pertempuran antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Sehingga akhirnya banyak dari kaum musyrikin yang tewas, tokoh-tokoh pembesar dari kaum musyrikin yang tewas, dan ada sekitar 70 orang yang ditawan oleh kaum muslimin. Di antara mereka yang ditawan oleh kaum muslimin seperti Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Wada'ah, kemudian Al-Aqil bin Abi Thalib, saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib. Dan di antara orang-orang yang ditawan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang bernama Abu'l-As ini, beliau ini adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi dia dalam keadaan kafir, kemudian ikut bersama pasukan kaum musyrikin, akhirnya ditawan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa Abu'l-As ini? Menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ceritanya kok bisa menjadi menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah sebelum Nabi diangkat menjadi seorang nabi. Dan Khadijah bintul Khuwailid, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, punya saudari wanita namanya Halah bintul Khuwailid. Halah bintul Khuwailid ini punya anak namanya Abu'l-As. Jadi Abu'l-As ini adalah keponakan dari siapa? Khadijah. Abu'l-As keponakan dari Khadijah. Dan Rasulullah SAW punya 4 orang putri. Ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, ada Zainab, dan ada Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Dan di masa jahiliyah, Nabi SAW menikahkan putri-putrinya dengan orang-orang Quraisy. Oleh karenanya Ruqayyah atau Ummu Salamah nikah dengan anaknya Abu Lahab. Rasulullah SAW menikahkan putrinya Ummu Kulsum atau Ruqayyah dengan putranya Abu Lahab yang bernama Utbah bin Abi Lahab. Ini masih dalam keadaan jahiliyah, Rasulullah belum jadi nabi. Kemudian putri beliau yang bernama Zainab menikah dengan Abu'l-As. Kenapa? Karena usulan dari Khadijah radhiyallahu taala. Jadi Khadijah menemui Rasulullah SAW dan memberikan ide, wahai suamiku, bagaimana kalau kau nikahkan putrimu Zainab dengan keponakanku, siapa? Abu'l-As. Akhirnya menikahlah Abu'l-As dengan Zainab, dan menikahlah Ruqayyah atau Ummu Kulsum dengan Utbah bin Abi Lahab, putranya Abu'l-As. Tatkala Nabi SAW diangkat menjadi nabi, seluruh putri-putri nabi masuk Islam, namun Abu'l-As tidak masuk Islam, dan Utbah bin Abi Lahab anaknya Abu'l-As juga tidak masuk Islam. Akhirnya orang-orang Quraisy ingin mengganggu Nabi SAW, maka mereka mengatakan di antara mereka, mereka berbicara di antara mereka, kita ganggu si Muhammad, kita sibukkan si Muhammad dengan putri-putrinya, kita kembalikan putri-putrinya kepada dia, dia sibuk dengan putri-putrinya. Akhirnya mereka pun berjalan menuju Utbah bin Abi Lahab, kemudian mereka tawarkan kepada putra Abu Lahab ini, jika kau berkehendak, maka ceraikan putrinya Muhammad, Ruqayyah atau Mukalsum, ceraikan, maka kami akan menikahkan engkau dengan wanita siapa saja yang kau kehendaki dari wanita-wanita Quraisy. Akhirnya Utbah setuju, dia mengatakan, saya setuju untuk menceraikan putri Muhammad dengan syarat kalian menikahkan saya dengan Sa'id bin putrinya Sa'id bin Al-As. Akhirnya disetujui oleh orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya Utbah pun dinikahkan dengan putri dari Sa'id bin Al-As. Dia pun menceraikan Ruqayyah atau Ummu Salamah atau Ummu Kulsum, putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi putri Abu Lahab ini sebelum satu rumah, sebelum berhubungan dengan, jadi mereka akad nikah dulu, baru nanti setelah itu ada tinggal serumah, tinggal seatap. Ternyata sebelum tinggal seatap, putra dari Abu Lahab ini sudah menceraikan putrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang nanti kemudian dinikahi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mereka pun datang menuju Abul As, keponakannya Khadijah bintul Walid, dan mereka melontarkan tawaran yang sama. Wahai Abul As, jika kau berkehendak untuk menceraikan putri Muhammad Zainab, maka kami akan menikahkan kau dengan wanita siapa saja yang kau kehendaki. Akhirnya Abul As mengatakan, saya tidak akan menikah dengan siapapun. Saya tidak akan menceraikan istri saya. Padahal dalam keadaan kafir. Oleh karena Nabi SAW selalu mengingat kebaikan Abul As yang tidak menceraikan putrinya. Abul As ini tatkala menikah dengan Zainab, di malam pertemuan mereka, malam pertama dengan Abul As, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha membawa putrinya Zainab untuk bertemu dengan keponakannya, calon suaminya, siapa? Abul As. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha melepaskan kalung yang biasa dia pakai, kemudian diberikan kepada siapa? Zainab, agar Zainab terhias tatkala bertemu dengan suami. Oleh karenanya, inilah kalung kenangan yang dikenang oleh Rasulullah SAW. Karena kalung yang dipakai Zainab tatkala menikah dengan Abul As, itulah kalung yang dulu dipakai oleh istrinya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Akhirnya Rasulullah SAW pun mendakwakan Islam, Zainab masuk Islam, seluruh putrinya masuk Islam, sementara Abul As tetap dalam keadaan kafir. Sampai akhirnya Nabi SAW berhijrah ke Madinah, kemudian menyusun pasukan perang di sana. Terjadi peperangan antara pasukan kaum musyrikin dengan pasukan kaum muslimin. Di antara pasukan kaum musyrikin ada Abul As. Abul As ikut pasukan kaum musyrikin untuk memerangi Nabi SAW dalam perang Badar. Akhirnya terjadi peperangan. Tewaslah Abu Jahal, tewaslah Ibnu Abi Mu'aid, tewaslah Umayyah bin Khalaf, tokoh-tokoh pembesar kaum Quraisy. Dan setelah terjadi peperangan, banyak dari orang-orang kafir Quraisy yang ditawan. Di antaranya Abul As. Di antaranya siapa? Abul As. Menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, tatkala itu terjadi khilaf di antara para sahabat. Bagaimana tawanan 70 orang ini? Kita bunuh atau kita biarkan hidup? Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar memilih pendapat agar tawaran 70 orang ini, ya, tidak dibunuh tapi dibiarkan hidup. Dan ternyata benar ada hikmah di balik itu. Setelah itu banyak di antara mereka masuk Islam. Di antara tawanan-tawanan tersebut ada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sendiri, kecil masih kafir. Ada yang seperti saya katakan tadi, Al-Aqil bin Abi Thalib, saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib. Tatkala terjadi khilaf di antara kaum muslimin, apa yang harus kita lakukan dengan tawanan ini? Umar punya ide, dibunuh saja mereka semuanya. Dibunuh saja. Caranya bagaimana? Kata Umar, saya cari keluarga yang paling dekat dengan saya. Karib berapa? Terus saya perlu tahan dia. Kamu Ali bin Abi Thalib, ambil saudara kandungmu, penggal dia. Nabi SAW penggal orang ini. Supaya orang tahu bahwasanya tidak ada hubungan. Ya. Kalau seorang musyrik dengan orang muslim, tidak ada hubungan. Ini idenya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anha. Radhiyallahu ta'ala anha. Dia tidak disetujui oleh Nabi. Akhirnya dibiarkanlah hidup mereka. Dan Nabi SAW kemudian mengumumkan kepada orang-orang kafir Quraisy, barang siapa yang ingin menebus tawanan-tawanan mereka, silakan dengan membayar harta. Akhirnya hal ini didengar oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Mulailah mereka mengirim harta untuk menebus tawanan-tawanan mereka. Di antaranya adalah Abu Wada'ah. Abu Wada'ah, seorang yang kaya raya, ditebus dengan uang sebesar 4.000 dinar, ya. 4.000 dinar. Satu dinar sekarang berapa gram? Satu dinar berapa gram? 4/4 gram, ya. 4/4 gram. Berarti kalau emas, ya. Kalau 4.000 dinar berarti berapa? 16 kilo, ya. Ya, sekitar 17 kilo. Kemudian Al-Abbas bin Abdul Muttalib ditebus dengan 100 ukiyah. 1 ukiyah 30 gram. Berarti berapa itu? 3 kilogram. Al-Aqil bin Abdul bin Abi Thalib ditebus dengan 40 ukiyah. Berarti berapa gram? 1 ukiyah 30 gram. Ya. Banyak lah. Ayo jadi masalah Abul As. Abul As ini siapa yang nebus? Sementara istrinya Zainab miskin. Zainab istrinya Nabi, seorang wanita muslimah sendirian di Mekah. Suaminya ikut perang melawan mertuanya sendiri. Nah ini yang Rasulullah SAW bingung ini, bagaimana maksud saya? Siapa yang nebus? Masa mau dipenggal? Akhirnya Zainab mendengar bahwa suaminya bisa disebut. Dia punya harta sedikit. Maka dia pun kirim harta tersebut untuk menemui suaminya. Harta ini tidak cukup, cuma dia taruh kalungnya. Kalungnya siapa? Kalungnya Khadijah. Kalungnya dia, tapi itu kalau kalungnya siapa? Khadijah. Maka diutuslah harta yang sedikit tersebut bersama kalung mamanya, kalung Khadijah, kemudian diserahkan kepada Nabi SAW. Sampailah harta tebusan tersebut kepada Nabi SAW. Tatkala Nabi SAW melihat kalung tadi, raqalaha riqatan syadidah, maka Nabi SAW pun sangat sedih. Ingat-ingat Zainab putrinya sendirian di sana, ingat juga kepada siapa? Khadijah radhiyallahu anha, cinta pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak tahu namanya cinta pertama maksud tadi dilupakan. Kata Ustaz Zainuddin itu. Kata seorang penyair apa? Nakil fuadaka haitsu syi'ta min al-hawa, fama al-hubbu illa lil habibil awwal. Silakan Anda memindahkan hati Anda kepada wanita siapa saja, akan tapi cinta sejati adalah cinta yang pertama. Wakam manzilin ya'lafuhu fil ardi ya'lafuhu al-fata wa haninuhu abada li awwali manzili. Betapa banyak tempat yang telah ditempati oleh seorang pemuda, akan tapi kerinduannya selalu ke tempat kelahirannya. Ya, kalau seorang dari Madura meskipun tinggal di Aramco, satu saat rindu kepada dari Madura. Meskipun di luar negeri tetap aja rindu pulang kampung ke Madura. Oleh karena Nabi SAW, meskipun setelah Khadijah meninggal, kemudian dia menikah dengan 9 wanita, Sauda, kemudian Aisyah, kemudian yang lain-lainnya, yang pertama tetap aja tersimpan di hatinya. Oleh karena tatkala Rasulullah SAW melihat kalung yang telah dipakai oleh Khadijah, yang pernah tergantung di lehernya Khadijah, itu yang sangat dia cintai, maka dia pun sangat sedih tatkala itu. Ingat kembali memori beliau SAW tentang istri beliau yang sangat taat, sangat patuh, tidak pernah angkat suara, senantiasa patuh kepada dia, bahkan menenangkan pikirannya, membantu dengan hartanya, semua kebaikan Khadijah dikenal oleh Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW berkata kepada para sahabat, "Ara'aitum in tutliquha, in tutliqu laha asiraha." Bagaimana kalau kalian bebaskan saja ini apa? Siapa yang mampu saya ini? Dan kalian kembalikan hartanya Zainab. Bagaimana menurut kalian? Kata para sahabat, disilakan Nabi SAW. Akhirnya kalung tadi tidak dikembalikan kepada Zainab. Bagaimana ini kalung? Rasulullah bagaimana tidak kasih ini kalung? Kalung malam pertama, jadi kalung istrinya Khadijah, dan kalung malam pertama Zainab. Akhirnya dikembalikanlah kepada Abu Al-As yang masih dalam keadaan sakit. Yang tadi itu belum turun syariat bahwasanya seorang suami kafir harus dipisahkan dari wanita muslimah. Belum turun syariat. Kita tahu bahwasanya kalau sebaliknya boleh. Seorang laki muslim boleh menikah dengan wanita kitabiah. Tapi tentunya itu belum ada syariat sebaliknya. Akhirnya Rasulullah SAW memberi syarat kepada Abu Al-As. Saya akan membebaskan engkau dengan syarat kau biarkan Zainab untuk datang ke Mekah. Akhirnya Abu Al-As setuju. Abu Al-As ke Madinah, ya. Ke Madinah agar Zainab dari Mekah menuju ke Madinah. Akhirnya disetujui oleh Abu Al-As. Akhirnya Nabi SAW mengirim dua orang sahabat, di antaranya Zaid bin Harithah, untuk menjemput Zainab. Maka dilepaslah Abu Al-As, kemudian mereka menjemput Zainab, dibawa ke mana? Ke Madinah. Akhirnya terpisahlah Zainab dengan siapa? Dengan Abu Al-As. Dan Abu Al-As tetap dalam keadaan kafir. Kapan Abu Al-As masuk Islam nanti menjelang Fathu Makkah. Ya. Sudah lama kemudian akhirnya Abu Al-As pun sempat datang ke Madinah, dan orang-orang yang bunuh Abu Al-As akhirnya dilindungi oleh Zainab. Dan Zainab minta kepada Rasulullah untuk melindungi suaminya. Ya. Tapi Rasulullah mengatakan, jangan sentuh putriku. Ya, karena engkau dalam keadaan apa? Kafir. Akhirnya dipulangkan Abu Al-As menuju kata Makkah. Padahal dia bawa barang dagangan, bawa harta. Akan tapi tidak diganggu oleh kaum muslimin dan disuruh kembali ke kota Makkah berserta seluruh barang dagangan dia, seluruh harta dia. Akhirnya tidak lama kemudian setelah sampai di Makkah, Abu Al-As pun menyatakan bahwa dia masuk Islam dan beriman kepada Rasulullah SAW, beriman kepada mertuanya. Akhirnya setelah lama berpisah dengan istrinya, dia pun pulang ke Madinah. Akhirnya bersambung lagi CLBK-nya. Dengan siapa ya? Zainab. Cinta lama bersemi kembali. Itu sudah bisa lama dengan nama Zainab. Akhirnya Abu Al-As ini dengan Zainab ini punya seorang putri namanya Umamah. Umamah binti Abu Al-As, yang ma'ruf Umamah ini yang pernah dibawa oleh Nabi SAW tak salah sholat. Nanti kita baca hadis, nanti dapati Rasulullah SAW pernah sholat sambil gendong anak. Sambil gendong seorang anak. Siapa cucunya sendiri? Siapa? Cucunya Abu Al-As, putrinya Abu Al-As. Hasil pernikahan antara siapa? Zainab dengan Abu Al-As. Itulah Umamah yang nanti setelah Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah, kemudian Fatimah meninggal dunia, Ali bin Abi Thalib akhirnya menikah dengan Umayyah. Ini muter-muter masalah apa? Sejarah. Demikian saja cerita cinta kasih yang telah tadi kita dengarkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan para ibu-ibu untuk bisa seperti Khadijah radhiyallahu taala anha, sebagaimana bapak-bapak juga ya. Jangan mentang-mentang ingin istri-istri jadi seperti Khadijah, dia tidak mau jadi seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga berusaha mencontoh Nabi, sebagaimana istri-istri kita juga berusaha untuk mencapai Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mungkin bertanya, maka saya persilahkan. Allah taala bisa. Silakan. Yang dari Madura ya tadi ya. Masyaallah. Cinta pertama tidak dilupakan saya. Silakan, silakan. Bapaknya memaksa anak putrinya menikah. Walinya. Dalam hal ini saya punya pertanyaan dalam surat kalau misalnya suatu hari saya ketahui bapaknya mengetahui bahwa penantunya ini yang laki-laki yang benar, jadi apakah ada hak untuk membatalkan bahwa mencabut surat izin menikahnya ya, sehingga di expirekan gitu ya. Ya, jadi ini tadi pertanyaan bapak yang rindu kepada kampung halamannya di Madura, bahwasanya seorang bapak dia sebagai wali menikahkan putrinya, ini tentunya diperbolehkan dalam syariat. Akan tetapi setelah berjalan pernikahan nampak bahwasanya menantunya tersebut ternyata laki-laki yang bejat, yang kurang ajar, tidak baik terhadap istrinya. Apakah sang ayah ya, berhak untuk memegat, membatalkan tali pernikahan antara izin anaknya? Jawabannya, itu bukan hak seorang ayah. Tapi seorang ayah bisa memberi masukan kepada istrinya. Karena seorang suami yang zalim, yang mendzalimi istrinya, tidak menafkahi, tidak memberikan hak istrinya, boleh bagi seorang istri untuk menuntut khulu. Khulu itu ya pegatan itu. Jadi, tali pernikahan diputuskan. Dengan syarat, sang istri harus mengembalikan apa? Mengembalikan mahar. Dan ini pernah terjadi pada kisah seorang sahabat ya, Thabit bin Qais bin Syammas ya. Yang Thabit bin Qais bin Syammas ini seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajhari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Jangan kalian keraskan suara kalian. Bisa jadi amalan kalian gugur tanpa kalian sadari. Ada para sahabat mereka tidak boleh mengangkat suara di hadapan Nabi sama-sama. Rupanya Thabit bin Qais bin Syammas ini seorang yang suaranya sangat keras. Sehingga dia tidak mau, dia tidak datang ke surat berjamaah. Kenapa? Dia takut kalau ngomong suaranya apa? Keras, sehingga pahalanya akan gugur. Sehingga dia pun tinggal di rumah. Akhirnya Nabi SAW bertanya-tanya, di mana Thabit? Dikabarkan dia tidak keluar rumah. Nabi pun mendatangi Thabit dalam keadaan menangis. Ada apa gerangan kau menangis? Dia mengatakan, saya takut amalan saya gugur. Maka Nabi SAW mengatakan, kau bukan termasuk mereka, bahkan kau adalah penduduk surga. Jadi Thabit ini seorang yang bertakwa kepada Allah. Akan tetapi, dia punya kekurangan. Thabit ini bukan orang yang cakep. Dia orangnya tidak tinggi, kemudian wajahnya juga, kulitnya juga tidak putih, artinya hitam. Thabit bin Qais. Suatu saat istrinya yang katanya namanya Jamilah, istrinya kebetulan katanya nama siapa? Jamilah. Melihat Thabit ini berjalan sama para sahabat-sahabatnya Thabit. Dan Thabit ini paling pendek dan paling tidak cakep di antara sahabat-sahabatnya. Nah ini istrinya sadar bahwasanya suaminya ini tidak sampai. Dan kala itu dia pun protes kepada Nabi SAW, minta diceraikan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inilah ibu saya fitan fidini wala khuluqihi. Ya Rasulullah, saya tidak mencela suami saya dalam masalah agamanya dan juga bukan masalah akhlaknya. Agamanya top, bagaimana tidak top, dijauhi masuk surga. Akhlaknya juga top. Tapi, lakini akrahul kufra fil Islam, tapi saya takut saya melakukan kekufuran. Artinya apa? Saya takut saya tidak patuh sama suami saya. Karena saya tidak cinta. Jadi saya ingin saya dipegang pernikahan saya. Akhirnya Nabi SAW menawarkan kepada Tabi, tapi tidak mau. Saya bercinta kepada dia, kepada istrinya, kepada Jamilah. Akhirnya Rasulullah SAW memaksa Thabit untuk menceraikan istrinya. Kata Nabi SAW, wahai istri Thabit, aturidina alaihi hadiqatahu, apakah kau mengembalikan mahar yang pernah diberikan oleh Thabit kepada engkau? Kata dia, iya, saya akan kembalikan mahar. Oleh karena di sini para ulama menyebutkan, seorang wanita boleh minta cerai kepada suami. Jadi cerai itu masalah yang terakhir. Jadi berusaha adanya perbaikan, mengutus adanya apa wakil dari pihak wanita, pihak lelaki untuk diskusi agar pernikahan terus berjalan. Namun kalau dalam kondisi yang sangat parah, di mana sang suami tidak menunaikan kewajibannya atau tidak mampu untuk menjalankan kewajibannya, ya, misalnya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan biologis, di antaranya para ulama menyebutkannya, atau tidak mampu untuk menafkahi, ya, boleh bagi sang istri untuk apa? Untuk menuntut apa? Cerai. Ya. Oleh karenanya kalau misalnya seorang ayah melihat putrinya dizalimi, dia boleh berusulan kepada apa? Kepada istri. Bukan bahas dia untuk apa? Menceraikan. Dia hanya kasih usulan kepada istri. Kalau gitu, angkat perkara tersebut ke pengadilan untuk minta cerai dari suamimu karena begini-begini dan begitu. Paham ya? InsyaAllah. Ada yang bertanya? Ya silakan. Wah, ini poligami tanya. Menikah di berpoligami. Ya benar. Menjadi dia Fatimah itu bid'ah atau minni. Fatimah itu bagian dari kum. Jadi benar. Rasulullah SAW ya pernah melarang, tidak setuju dengan bukan larang, tidak setuju Ali berpoligami. Ini sering dijadikan dalil oleh para ibu-ibu ya. Bahwasanya poligami itu tidak boleh. Buktinya Rasulullah SAW melarang siapa? Ali untuk berpoligami. Saya bilang kita kalau ingin melihat dalil, baca dalil dengan sempurna. Jangan hanya ambil potongan-potongan apa? Potongan-potongan dalil. Ini sebenarnya pembahasan masalah poligami pembahasan yang panjang lebar. Cuma saya singkatkan bahwasanya poligami itu syariat mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena poligami itu adalah syariat yang tidak memandang pada persoalan-persoalan, tapi dia melihat pada tingkatan level kemasyarakatan. Dia bukan hanya melihat persoalan-persoalan, tapi kalau lihat masyarakat ada wanita yang janda, ada yang suaminya meninggal, ada janda tua, ada janda kembang tapi kembangnya layu. Dan itu butuh pertolongan dari para jagoan-jagoan. Intinya kita bicara masalah praktik, masalah yang kita hanya mengatakan syariat poligami harus diakui itu syariat yang bawa kepada mukjizat. Dan benar, adanya poligami menimbulkan kezaliman itu benar. Menzalimi seorang istri pertama merasa dizalimi dengan ada istrinya kedua dan istri ketiga. Tapi kezaliman tersebut kalau dibandingkan dengan kemaslahatan yang banyak, kalah. Dan syariat menimbang antara maslahat dengan apa? Kezaliman. Syariat Islam seperti itu, melihat maslahat dan mudarat. Jika maslahatnya besar, maka dilaksanakan. Pembahasan itu pembahasan yang panjang, dan ini bukan saatnya, dan saya rasa juga ibu-ibu mungkin belum siap untuk mendengarnya. Kita lanjutkan saja. Masalah Rasulullah SAW melarang Ali berpoligami itu benar dalam hadis yang sahih. Ceritanya kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib mau menikah dengan putrinya Abu Jahal. Itu sebabnya. Karena Ali bin Abi Thalib mau menikahi putrinya Abu Jahal. Rasulullah tidak mau kalau putrinya ya, dimadu oleh putrinya musuh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW kemudian berkhutbah di hadapan manusia. Karena Rasulullah lastu uhillu haraman wala uharrimu halalan. Saya tidak menghalalkan yang haram, saya tidak mengharamkan yang halal. Ali poligami boleh, tapi jangan sama putrinya Abu Jahal. Dia sebutkan, saya dulu punya menantu Abu Al-As. Dia sebutkan dalam hadis tersebut, dalam sejarah hadis tersebut, Abu Al-As adalah seorang menantu yang baik. Meskipun dalam keadaan apakah? Kafir. Kemudian nanti masuk. Ada Abu Jahal tidak mungkin. Antum bayangkan kalau kemudian Hamzah dan Hussein putrinya siapa? Putrinya siapa? Fatimah. Nama Ali. Nanti orang tanya, Hamzah Hussein bagaimana? Kerabatmu siapa kerabatmu? Oh kakek dari Umi saya yang kedua, Abu Jahal. Ini cucunya Nabi dan juga cucunya Abu Jahal kan jadi gimana? Artinya Nabi SAW tidak setuju dari sisi ini. Sehingga muncullah perkataan Nabi SAW, sungguhnya Fatimah adalah bagian dariku, barang saya menyakiti Fatimah, sungguhnya telah menyakiti diriku. Dan ini sering dijadikan dalil oleh sebagian orang yang sesat, ya, ampun orang-orang Syiah, yang mereka mengatakan bahwasanya lihat, Abu Bakar pernah menyakiti siapa? Fatimah, karena Fatimah minta warisan, Abu Bakar tidak kasih. Karena Nabi SAW mengatakan, kami tidak mewarisi. Harta yang tertinggal adalah untuk saudara. Fatimah tidak tahu hadis ini. itu, sehingga dia menuntut tatkala Rasulullah sudah meninggal, dia menuntut harta kepada Abu Bakar, disangka ada harta warisan, padahal harta warisan Nabi sebenarnya jadi sedekah. Sehingga mereka mengatakan, lihat Abu Bakar menyakiti Fatimah, berarti Abu Bakar telah kafir. Kita bilang kembali kepada hadis yang akan menjadikan dalil, yang menyakiti Fatimah pertama kali Ali bin Abi Thalib, karena mengakui poligami. Kalau kamu mengkafirkan Abu Bakar, kafirkan juga Ali bin Abi Thalib. Justru yang dalam hadis itu adalah kaitannya dengan siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Jadi paham ya, itu bukan dalil ya. Jadi larangan tersebut karena ada sebabnya. Jika seorang istri, ini dari penyataan ibu-ibu ya, ada internet lah. Jika seorang istri ingin mengajukan talak dan suami tidak menyetujui, bagaimana hukumnya sedangkan suami tersebut tidak memberi nafkah lahir dan batin? Jika ternyata suami tidak setuju dengan talak, maka angkat kepada pengadilan agama. Apa fungsinya kita punya pengadilan agama? Dan pengadilan agama berhak menjatuhkan cerai meskipun sang suami tidak setuju, karena kita punya syariat Islam dan itu dipraktekkan juga di pengadilan agama bahwasanya. Makanya tatkala pernikahan disebutkan bahwasanya wajib seorang suami harus apa? Menafkahi, harus demikian dan demikian. Jika ternyata tidak dipenuhi, maka berhak bagi seorang istri demi kemaslahatan dia dan demi kemaslahatan anak-anaknya, boleh bagi dia untuk apa? Minta cerai dengan mengangkatnya kepada pengadilan agama. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Bagaimana cara ta'aruf yang syar'i? Bagaimana dalam ta'aruf tersebut timbul perasaan rindu atau kangen? Apakah berdosa? Bagaimana mengatasinya ya? Kalau sekarang ta'aruf kenalan ya. Bagaimana cara kenalan yang syar'i? Kalau sekarang sih orang pada pacaran ya. Kenalan dulu ya, kita bilang pacaran tentunya tidak diperbolehkan karena ada berdua-dua antara seorang laki dengan apa seorang wanita. Kalau di zaman dulu saya cerita masa kecil saya. Setelah saya nonton film ya, namanya dulu masih kecil nonton film sinetron gitu, disebutkan ada cerita cinta kasih, tahu-tahu pegang-pegangan, tahu-tahu bisa punya anak dalam film tersebut. Saya tidak pikir kok bisa punya anak cuma pegang-pegangan, tapi saya takut jadi kadang-kadang perempuan itu tahu-tahu bisa punya anak. Zaman dulu tidak seperti zaman sekarang, begitu banyak fitnah. Sekarang film buka-bukaan, film porno di mana-mana. Zaman dahulu bisa jadi seorang pacaran sama seorang wanita 10 tahun tidak terjadi zina, bisa 10 tahun, 6 tahun, 5 tahun tidak jadi. Sekarang orang baru kenal 1 bulan, jangan 1 bulan 3 hari baru kenal di Facebook sudah terjadi perzinahan. Kenapa fitnah begitu? Begitu besar. Oleh karena seorang ayah atau seorang ayah yang zalim, kalau membiarkan putrinya berjalan dengan seorang lelaki di zaman yang sekarang seperti ini, yang syahwat wanita berkobar, syahwat lelaki berkobar, kenalan di Facebook aja bisa terjadi perzinahan. Oleh karena ta'aruf yang benar bukan cara seperti itu. Cara sedikit dalam Islam dikenal namanya nazar. Nazar adalah melihat kepada, dan ini sunnah ya. Jangan seorang pedia, saya tidak usah lihat, saya insya Allah nikah ya, jangan begitu, lihat sunnahnya apa melihat, ada informasi, ada akhwat, seorang akhwat yang salehah hafal Quran, ya sudah saya nikah saja meskipun saya tidak usah lihat, jangan, lihat dulu ternyata tidak suka, di mana oleh karenanya diantara sunnah seorang lelaki melihat wanita dan wanita melihat ya, lelaki, ini cara ta'aruf yang benar. Oleh karenanya seorang lelaki sebelum berta'aruf dengan seorang wanita, dia cari informasi dulu, informasi tentang wanita tersebut. Jika sudah informasi yang lengkap, kira-kira setuju, baru dia maju pada sisi melihat. Ya, jangan dia lihat dulu, berkumpulan cari informasi. Nanti khawatirnya sudah tidak setuju, akhirnya sudah terlanjur lihat, ternyata ditolak. Jadi ini kita menjaga perasaan seorang wanita. Jadi cari informasi dulu bagaimana ciri-cirinya, bagaimana ciri fisiknya, bagaimana ciri akhlaknya. Kalau kira-kira sudah pas, baru kemudian maju untuk nazar melihat sang wanita, wanita langsung. Dan usahakan cari wanita yang soleha, yang memiliki rasa apa? Rasa malu. Tapi kalau kita lihat wanita, wanitanya melontar. Melata dulu, mending mundur lah. Cari wanita yang kalau kita lihat dia nunduk malu, karena rasa malu itu lah mahkota seorang wanita. Kalau wanita sudah tidak malu, kita lagi nazar, dia malah melatakan kita, waduh, mending kabur. Mending kabur. Allah, jadi cara ta'aruf yang benar adalah dengan kita berta'aruf datang ke rumahnya, dengan disertai dengan mahramnya, baru kita melihat, dan kita boleh berdialog, bertanya-tanya, boleh saja. Kalau setelah itu ternyata kita jatuh cinta, padahal belum terjadi pernikahan, dan timbul kerinduan, ya saya mengatakan kalau berdosa ya susah ya, karena tidak bisa kita katakan berdosa, di luar kemampuan seorang lagi. Yang penting dia jangan sengaja setelah itu kemudian pacaran di belakang itu, ya tidak boleh. Tapi kalau dia kemudian ternyata jatuh cinta, punya rindu, ya itu manusiawi. Itu manusiawi. Kalau sudah rindu maka segera lanjutkan untuk menuju jenjang pernikahan, bukan malah pacaran di belakang. istri yang minta cerai tidak akan mencium bau surga. Ibnu Abbas sudah disebutkan bahwasanya ayyumra'atin talabat min zawjiha talak min ghairi ma ba'sin lam tarha ihdal janaw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya wanita mana saja yang minta cerai dari suaminya tanpa ada sebab, ya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Tidak akan mencium bau surga. Jadi boleh seorang wanita minta cerai dalam kondisi yang terdesak dan ada sebabnya yang disyariatkan. Adapun tanpa sebab, hanya ingin ganti pasangan, tidak tahu sebabnya apa, gara-gara punya hubungan gelap, ya ini yang berdosa dan tidak akan mencium bau surga. Masih ada pertanyaan atau sudah selesai? Ibu-ibu mungkin ada pertanyaan? Ini ada ibu-ibu yang masya Allah sangat sayang kepada suaminya. Dia bertanya, adakah doa khusus untuk suami supaya tetap dalam iman dan selalu sehat, diberi kesehatan untuk suaminya? Masya Allah, ya. Saya tidak tahu kalau doa khusus, ya. Yang jelas bagi istri yang soleha, ya, tatkala berdoalah untuk suami-suami Anda, terutama tatkala salat malam, doakan agar suami-suami Anda tetap menjadi suami-suami yang soleha, yang bisa menjalankan kewajibannya dan bisa menemani Anda, membimbing Anda dalam akhirat. Bukan suami yang bejat, malah membimbing Anda untuk meninggalkan akhirat. Kalau sudah tidak ada, masih ada? Kalau sudah tidak ada, jangan dipaksa, ya. Berarti poligami tidak perlu minta izin kepada seorang istri, atau gimana? Ya, ya benar, ya. Aduh saya takut salah ngomong, nanti saja kita membahas poligami pembahasan khusus deh. Ini nanti masalah salah tafsir akhirnya dipraktekkan dengan tanpa doa. Poligami adalah syariat mukjizat. Namun tidak semua orang boleh menerapkannya. Yang menerapkannya harus mengikuti memenuhi kriteria khusus supaya bisa menerapkan poligami tersebut. Tapi kalau dia sudah memenuhi kriteria tersebut, maka dia boleh poligami tanpa izin dari istrinya. Dari istri. Muda adalah nikah kontrak. Iya, kontrak seorang nikah dengan seorang wanita, kemudian tekan kontrak, kita nikah 2 jam atau 3 jam, maharnya 3 jam, sudah nikah, setelah 3 jam cerai. Itu namanya nikah kontrak. Sehingga para ulama mengatakan muda itu adalah zina, tidak ada bedanya dengan zina. Sudah harus, ya, insyaAllah. Nah, silakan. Saya tidak menerima pertanyaan tentang poligami, maaf. Iya. Nah, itu poligami lagi. Jadi begini. Sekarang ada pertanyaan, ya. Kalau seorang suami punya istri 3, kemudian subhanallah, semuanya beriman kepada Allah, semuanya masuk surga. Di mana nanti di surga? Ya, tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Masih ada istri-istri, masih ada bidadari, masih banyak. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan rasa cemburu. Walazahna maafi sudurihim min ghillin. Kata Allah, sebelum mereka masuk surga, Allah hilangkan rasa ghil sama sekali. Tidak ada rasa cemburu sama sekali antara istri pertama, istri kedua. Oleh karena jika seorang suami nanti punya istri 3 di sana, sudah bahagia semua. Punya surga itu tidak ada sedih, tidak ada bengong, tidak ada apa namanya capek, semuanya senang. Jangan bayangkanlah kalau saya mati poligami juga, sudah susah di dunia poligami, di akhirat poligami juga, aduh dimana, menikah cerai saja sekarang. Tidak ada, di surga sudah kenikmatan, tidak ada namanya kesedihan. Ya, bukan cuma itu, ada budidari juga untuk kesedihan bagi seorang lelaki. Ya. Intinya, jangan, dan ingat, ya, saya ingin sampaikan bahwasanya di surga itu kenikmatan bukan cuma itu saja. Jangan dibayangkan kenikmatan itu saja, kenikmatan sangatlah banyak yang tidak pernah terlintas dalam benak kita, ya, terlalu banyak kenikmatan yang belum terbiasa benak kita. Oleh karena jangan bayangkan lah, kalau nanti begini nanti kita repot. Insyaallah, ya. Ya, senang, insyaallah bahagia, tidak ada capeknya. Ya, silakan. Uh-oh. itu kan Rasulullah SAW ingin dibunuh oleh kaum musyrikin, sehingga banyak orang-orang sahabat yang kaya seperti Abdurrahman bin Auf harus meninggalkan apa? Hartanya. Jadi kemungkinan besar meskipun Rasulullah SAW masih meninggalkan harta Khadijah yang masih banyak diwarisi oleh Nabi SAW, kemungkinan besar harta tersebut ditinggalkan juga oleh Nabi SAW karena Nabi harus apa? Berhijrah, meninggalkan seluruh harta benda yang dia miliki di Mekah. Satu lagi, kenapa Rasulullah SAW tidak bisa membaca? Dan ini disebut dalam Al-Quran bahwasanya Rasulullah SAW itu ummi, tidak bisa membaca. Dalam hadis juga Rasulullah menyebutkan kalau ummatul ummiyah, kami ini umat yang apa? Ummi, tidak bisa baca. Hikmahnya, karena Allah Subhanahu Wa Taala ingin menjelaskan tentang mukjizat Al-Quran. Sebagian sahabat bisa baca, dia bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, ada bisa baca. Nabi sendiri tidak bisa baca. Kenapa? Untuk menjelaskan bahwa Al-Quran itu bukan karangan Nabi, orang Nabi tidak bisa baca. Dan terakhirnya khilaf, apakah Nabi tidak bisa baca itu berlangsung sampai akhir hayat Nabi SAW? Ada yang mengatakan setelah itu Nabi bisa baca, ada yang mengatakan tidak. Sampai akhir hayat, Nabi SAW tidak bisa membaca karena mukjizat Al-Quran terus turun. Supaya orang tahu bahwasanya Al-Quran ini bukan karangan Rasulullah SAW. Ini di antara hikmah kenapa Nabi SAW tidak bisa baca. Ya, ada yang bertanya, ibu. Silakan, Bu. Problematika rumah tangga ini perlu pengajian tersendiri insya Allah suatu saat, mudah-mudahan bulan depan